pertahan ke tunggu nih daripada gue ngelak ke loro-loro. Mending bisa aku wis rapetan wis kebatuk keton ngomberek langkung kesno wis rampung. Oh so nangis tinggal pas seru.